Kita mulai. Afwan, Ustaz, gambar Ustaz belum kelihatan di Zoom, Ustaz. Ya, itu sengaja emang belum mulai, nanti saya tuangkan gambarnya. Oh, iya, Ustaz. Ya. Sebentar, Ustaz, ya. Baik, Ustaz. Sudah bisa dimulai, Ustaz. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، pada hari ketiga dari hari-hari tasyrik, yaitu hari yang terakhir, tanggal 13 Zulhijjah, kita kembali bersama untuk melanjutkan ibadah kita belajar agama, yaitu membaca kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Hari ini tanggal 13 Zulhijjah 1442 Hijriah, tepatan dengan tanggal 23 Juli 21 pelajaran kita pada pertemuan yang ke-8 ini. Kemarin kita sempat juga bersama membaca beberapa riwayat, sisa dari riwayat-riwayat yang ada di bawah bab larangan dari meriwayatkan ilmu, meriwayatkan hadis dari orang-orang yang lemah. Dari orang-orang yang lemah, berhati-hati dalam mendapatkan hadis atau menerima hadis dari siapapun juga. Kita membaca dalam hal ini beberapa riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim. Ada yang marfu' kepada Nabi SAW. Ya. Ada yang merupakan athar, athar Ibnu Mas'ud, athar Ibnu Umar, Ibnu Amr bin As, athar dari Abdullah bin Abbas. Banyak sekali ya riwayat dari Abdullah bin Abbas tentang hal ini. Kemudian juga terakhir-terakhir dari Ibnu Sirin. Kemudian juga dari Mughirah bin Syu'bah yang menegaskan ketatnya penerimaan riwayat dari siapapun juga setelah muncul atau setelah timbul di tengah-tengah kaum muslimin benih-benih perpecahan. Satu kelompok berupaya untuk melegalkan pemikiran dan pendapat mereka, lalu membuat atau berani mulai membuat riwayat kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedustaan atas nama para sahabat, bahkan kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah akhir-akhir zaman para sahabat, mereka sangat ketat menerima riwayat-riwayat dari siapapun juga. Yang mereka kenal, riwayatnya mereka terima. Mereka kenal, yang mereka kenal orang-orangnya dalam agama dan keadilannya, maka mereka menerimanya. Yang tidak mereka kenal, mereka campakkan, tidak mereka pedulikan. Kata An-Nawawi mensyarahkan di akhir riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim, amma ahkamul babi fahasiluha annahu la yuqbal riwayatul majhul. Adapun hukum-hukum yang diambil dari bab ini, yaitu bab yang keempat itu, intinya bahwa tidak diterima riwayat seseorang yang tidak dikenal. Tidak dikenal orangnya, dia hanya memiliki satu riwayat saja, dan tidak ada yang mengenal agamanya, tidak ada yang mengenal hafalannya, kekuatan hafalannya, apalagi agamanya. Ya, bahkan agamanya. Adakala tidak dikenal kekuatan riwayatnya, berapa orang yang meriwayatkan hadis, dan juga tidak diketahui penilaian para ulama tentang kekuatan hafalannya. Yang penting masuk dalam istilah majhul. Jadi tidak diterima riwayat seseorang yang majhul, baik itu jahalatul hali, apalagi jahalatul aini. Tidak diketahui keadaannya, atau tidak diketahui orangnya. Nah, ini inti dari bab tersebut. Kemudian kata An-Nawawi, wa annahu yajibul ihtiyat fi akhdhil hadith. Bab ini menekankan wajib berhati-hati mengambil hadith, menerima hadith. Ya. Fala yuqbal illa min ahlihi. Hadis itu tidak diterima kecuali dari pakarnya, dari orang-orang yang benar-benar ahlul hadis. Wa annahu la yanbaghi an yurwa anil dhu'afa. Bahwa tidak pantas meriwayatkan hadis dari orang-orang yang lemah. Ya, dikenal kelemahannya, meskipun mungkin agamanya baik. Wallahu subhanahu ta'ala a'lam. Akhir dari penuturan Ibn An-Nawawi, yaitu mengatakan, dan Allah maha mengetahui. Jadi itulah bab yang keempat, dan ini menunjukkan betapa terpeliharanya agama kita semenjak lama, semenjak awal-awal munculnya bibit-bibit keberanian untuk mengada-ada, mulainya orang-orang sembarangan meriwayatkan hadis, maka muncullah ilmu hadis ketika itu, yaitu pemeriksaan, mendeteksi, mengawasi perawi-perawi yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Inilah sebab-sebab munculnya ilmu hadis. Ya. Kemudian sekarang pada pelajaran yang ke-8 ini kita masuk ke bab yang ke-5. Kata Imam Muslim rahimahullahu taala, babu bayani annal isnada minaddin. Bab penjelasan bahwa sanad itu merupakan agama. Al isnadu minaddin. Sanad merupakan agama, maksudnya mengambil hadis dari orang yang dikenal, orang yang diketahui seluk-beluk kehidupannya, agamanya, hafalannya, ya, akhlaknya dan seterusnya, yang nanti akan diperiksa apakah dia dengan gurunya terputus atau bersambung dengan orang di atasnya. Ini semuanya ilmu isnad. Ilmu isnad. Nah, ilmu tentang isnad ini adalah merupakan agama. Wa anna riwayata la takunu illa anithiqat. Bahwa meriwayatkan hadis tidaklah dibenarkan kecuali dari orang-orang yang thiqah. Thiqat adalah istilah nilai yang diberikan oleh para ulama peneliti perawi hadis kepada perawi-perawi hadis. Thiqah yaitu al-adlul dhabit. Ya, al-adlul dhabit itu thiqah. Orang perawi yang adil agamanya dan dhabit, ya, kokoh, kuat dalam menjaga hafalan hadisnya atau menjaga hadis yang ia miliki. Itu yang dikenal dengan thiqah. Jadi riwayat tidak dibenarkan kecuali dari mereka yang dinilai thiqah. Wa anna jarhar ruwati bima huwa fihim jaizun bal wajibun. Bab ini juga berkenaan dengan melukai perawi, maksudnya menjelaskan kekurangan seorang perawi, menjelaskan kekurangan seorang perawi yang mungkin, yang sebenarnya dia adalah bab ghibah. Ya, dia bab ghibah. Tetapi menjelaskan keburukan, kekurangan, aib seorang perawi ini ternyata boleh. Ya, boleh dan bahkan wajib. Ya, bahkan wajib. Ini perkataan Imam Muslim menyebutkan, menjelaskan tentang kekurangan-kekurangan perawi, agamanya, hafalannya, agar agar bisa berhati-hati menerima hadis. Nah, untuk menjelaskan ini perawi tidak boleh diambil hadisnya karena begini-begini-begini, sementara dia sudah meninggal dunia. Sementara dia tidak ada di hadapan kita. Maka dalam hal yang seperti ini, ia merupakan pengecualian daripada bab ghibah. Karena ghibah dosa besar. Ghibah menceritakan keburukan orang lain di belakangnya, yang mana keburukan itu benar-benar ada padanya. Ya, in kana fi akhika ma qulta faqad irtabtahu. In kana fi akhika ma taqul faqad irtabtahu. Jika yang kamu katakan benar-benar ada pada saudaramu, maka itu yang ghibah. Jika tidak ada, itu adalah kebohongan, kata Nabi SAW. Jadi menjelaskan kekurangan aib seorang perawi dalam agama kita merupakan pengecualian dari bab ghibah, dan bahkan dia hukumnya wajib. Bal wajibun, kata Imam Muslim. Wa annahu laysa alal laysa minal ghibati al muharramah. Dan bab ini bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Bal minad dhabbi an syari'atil mukarramah. Justru dia termasuk pembelaan atau perlindungan terhadap syariat yang mulia. Ya, agar tidak masuk ke syariat ini apa-apa yang bukan dari syariat. Untuk dengan cara menyeleksi perawi-perawi hadis itu sendiri. Sehingga hadis-hadis yang sampai kepada kita tentang agama benar-benar hadis yang sah. Bukan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang lemah. Maka ilmu hadis adalah agama. Ilmu hadis, ilmu sanad adalah agama, karena hal yang tadi. Dia bukan ghibah, dan dia tujuannya untuk menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang luar biasa. Bab yang sangat luar biasa. Menunjukkan bahwa ketika dahulu para peneliti-peneliti hadis atau peneliti-peneliti perawi-perawi hadis mereka sedang mengamalkan sebuah ajaran agama yang bermanfaat, yang sangat penting. Dengan penelitian mereka terhadap perawi-perawi hadis, memilih-milih, memeriksa kehidupan, seluk-beluk kehidupan mereka, bahkan menyampaikan kekurangan-kekurangan para perawi hadis, si fulan ini keadaannya begini, dari kekurangan-kekurangan yang asalnya adalah ghibah, ternyata itu adalah ibadah yang mulia, tujuannya agar agama ini tetap terpelihara, tetap terjaga. Andai kata tidak ada ilmu hadis atau ilmu sanad dahulu, maka sudah masuk ke dalam agama ini riwayat-riwayat dari orang-orang yang lemah. Sangat mudahnya riwayat-riwayat yang palsu masuk ke agama. Tetapi dengan pemeriksaan sanad, dengan adanya seleksi tadi, dengan adanya para perawi-perawi yang meneliti, para ulama-ulama yang meneliti para perawi hadis, maka tidak sembarangan masuk ke dalam agama kita riwayat-riwayat yang lemah, apalagi riwayat-riwayat yang palsu dan dusta. Ya, ini subhanallah, ilmu hadis ini adalah termasuk agama. Kita akan bacakan riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawahnya. Riwayat yang pertama, ya, dengan nomor 26. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Hasan bin Rabi', qala haddathana Hammad bin Zaid an Ayyub wa Hisham an Muhammad qala wa haddathana Fudail an Hisham qala wa haddathana Makhlad bin Husayn an Hisham an Muhammad bin Sirin. Jadi riwayat yang ini, yang pertama ini, diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dari salah seorang generasi tabi'in, dengan beberapa jalur sanad dibawakan oleh Imam Muslim. Ada tiga jalur di sini. Dari yang pertama, dari gurunya Hasan bin Rabi, kemudian yang kedua dari gurunya Fudail bin Iyad, ya, Fudail bin Iyad Abu Ali, kemudian dari gurunya Makhlad bin Husain. Jadi tiga jalur. Ketiga-tiga jalur ini menyampaikan kepada Muhammad bin Sirin. Ya. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, ia membuat sebuah pernyataan yang sangat indah. Itu yang tadi dibawakan cuplikannya oleh Imam Muslim di bunyi bab. Kata Ibn Sirin, Inna hadzal ilma dinun. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Inna hadzal ilma dinun. Al ilma, maksud dari ilmu yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Sirin di sini adalah ilmu sanad, ilmu hadis, ilmu pemeriksaan terhadap hadis-hadis yang sampai kepada mereka. Jadi mereka tidak sembarangan menerimanya. Tidak hanya sekedar mendengar qala Rasulullah SAW lalu mereka terima. Dan bukan juga sekedar mendapatkan menerima hadis haddatsana lalu mereka mengatakan itu hadis. Tak, mereka periksa satu persatu. Yang pertama diperiksa perawinya, kemudian nanti diperiksa bersambung atau tidakkah perawi yang dari murid ke guru, apakah bersambung benar-benar berjumpa atau tidak. Ini mereka periksa dengan teliti. Ya, nah, ini yang dimaksud oleh Imam oleh Ibnu Sirin. Inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu hadis ini adalah agama. Fanzur ma mimman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama. Ya. Lihatlah dari siapa kalian mengambil agama. Ini anjuran dari beliau untuk memeriksa. Ya, untuk meneliti, untuk memilih-milih guru dengan benar, bukan setiap orang yang mengatakan haddatsani fulan am fulan am qala haddatsana am fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu diterima, tidak. Kata beliau, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, lihatlah dari siapa kalian menerima agama kalian. Ini pelajaran bagi kita sekarang ini, yaitu jangan sampai sembarangan memilih guru atau memilih orang untuk mengajarkan agama kepada kita. Ya, jangan salah kaprah dalam memberikan standar pemilihan terhadap seorang guru. Jangan sampai salah kaprah membuat kriteria-kriteria untuk mengangkat seseorang menjadi guru kita. Atau misal, ya, si fulan ini banyak orang-orang yang belajar kepadanya. Lalu, oh, berarti ini orang yang benar. Si fulan ini enak didengar penjelasannya. Ya, enak didengar penjelasannya, tidak menyinggung-nyinggung. Ya, ungkapan-ungkapannya hanya menenangkan hati karena tidak ada menyinggung kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ini juga bukan standar, ya, bukan standar. Atau karena si fulan ini ungkapannya sesuai dengan kebiasaan yang sudah berlaku. Ya. Ini juga bukan standar untuk memilih seorang guru. Standar memilih seorang guru adalah ketika dia mengajak kepada tuntunan Nabi SAW dengan bukti-bukti. Dengan bukti. Ketika dia berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran, dia menukilkan penafsiran para sahabat Nabi. Ya, menukilkan penafsiran para ulama-ulama tafsir yang memiliki kompetensi dalam ilmu tafsir. Ketika dia berbicara tentang hukum, lalu dia membawakan dengan dalil-dalil, mengajak untuk beragama sesuai dengan agama yang dituntun oleh Nabi, mengajak kepada akhlak yang mulia, jauh membawa kepada taklid buta, atau jauh dari membawa kepada kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada dalilnya. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun, yang tidak ada dalilnya, ini tidak bisa kita jadikan sebagai tata cara beragama, sekalipun semua orang melakukannya. Berdakwah dengan menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada di masyarakat, nah ini agar diterima di masyarakat, ini bukanlah cara yang benar. Ini memilih guru ada kaedah-kaedahnya. Itu yang menyampaikan kepada kita agama ini dengan benar, membacakan kepada kita. Ya. Dalil-dalil yang ada, baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah, melalui penjelasan para generasi terdahulu yang saleh. Jadi ma'asyal mu'minin, ini perkataan ma'asyal mu'minin, ini perkataan Muhammad bin Sirin yang layak untuk kita hafal sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Inna hadhal amradin, atau inna hadhal ilmadin, fandur amman ta'khuduna dinakum. Maka berhati-hati imam mengambil ilmu, mengambil agama, ya, hati-hati memilih guru dan ustaz, ya, agar kita tidak menyesal. Ya. Dan ini di zaman generasi tabi'in, mereka berhati-hati menerima hadis. Mereka harus menyeleksi, memeriksa siapa yang membawakan hadis itu, ya, agar mereka tidak keliru. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan mensyarahkan perkataan ini dengan luar biasa. Dia mengatakan al-ilmu din, ilmu hadis adalah agama. Wa idza kana dinan fa innahu yajibu al-insani an yataharra fi. Jika dia adalah agama, maka seorang manusia harus berhati-hati dalamnya. Wal yanzur amman ya'khudhu dinah. Hendaklah dia berhati-hati melihat, memeriksa dari siapa dia mengambil agama. Hal huwa an thiqatin aw ghairi thiqah. Apakah terpercaya atau tidak? Aw huwa dhabitun aw ghairu dhabit. Apakah dia kuat dalam menjaga hafalan hadisnya atau tidak? Ila ghairi dhalika mimma yakhtalifu fihi al-hal. Wa hadha al-athar alaqahu al-Bukhari aidan fi as-sahih. Athar ini kata Syekh Al-Utsaimin disebutkan oleh Imam Bukhari. Ya, dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya secara ta'lil. Ya, dia mengatakan qala Ibnu Sirin. Ya. Qala Ibnu Sirin. Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian dia mengatakan fa in qila fa ma hukmu dirasati an inda ahli al-bidah? Ya, wadhalika fi ghairi bid'ahim. Apakah hukum belajar dari ahli bid'ah? Ya. Disebutkan oleh beliau contoh-contoh ahli bid'ah. Ya. Apakah boleh mengambil ilmu yang bukan berhubungan dengan bid'ahnya? Jawaban kata beliau, la yanbaghi an yudras inda ahli bid'ah umuman. Tidak pantas belajar agama dari ahli bid'ah secara umum. Wadhalika anna dirasata indahum hatta fi ghairi al-aqidah. Karena belajar dari mereka sekalipun bukan pembahasan aqidah, tuaddi ila an yaftakhiru bi anfusihim wa yu'jabu bi anfusihim. Akan menghasilkan kebanggaan pada diri mereka. Mereka bangga karena murid-murid mereka ya belajar dari kepada mereka. Wa ila an yaghtarra an-nas bi taraddudi ilaihim, dan juga manusia tertipu dengan belajar kepada mereka. Fayadhunnuna annahum ala haq. Mereka mengira bahwa guru-guru atau orang-orang yang diambil ilmu agama, ilmu bahasa misalnya, bahwa mereka adalah berada di atas kebenaran. Naam inittur al-insanu wa lam yajid ghairahum falyanzur in hawalu an yaluffu bihi wa yudhilluh falyabta'in anhu. Kecuali bila Allahumma illa, kecuali kalau seandainya memang tidak ada lagi guru padahal orang perlu untuk belajar ilmu darinya, maka berhati-hati berusaha untuk meneliti apapun penjelasan dan uraiannya bila mana memasukkan secara halusnya bid'ahnya, maka tidak boleh belajar dari mereka. Ini menyimpulkan ungkapan dari Ibnu Sirin tadi. Syekh Al-Utsaimin membawakan pembahasan tadi. Ya. Kita baca riwayat yang kedua. Riwayat yang ke-27. Jadi Asar Ibnu Sirin. Asar adalah nukilan perkataan dari selain Nabi SAW. Secara sebenarnya asar juga dimasuk dengannya adalah hadis, tetapi untuk memisahkan, makanya para ulama memisahkan antara asar dengan hadis. Ya. Asar ini adalah nukilan dari perkataan atau perbuatan selain Rasulullah SAW, misalnya para sahabat atau tabi'in. Ya. Yang ke-27, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali qala akhbarana Isa wa huwa bin Yunus qala haddatsana Al-Auza'i an Sulaiman bin Musa qala laqitu tawusan fa qultu haddatsani fulanun kayta wa kayta qala in kana sahibuka maliyan fa khudh anhu. Ini asar dari Tawus. asar dari Tawus, asar perkataan Tawus Ibnu Kaisan dari generasi tabi'in, sama dengan Ibnu Sirin tadi. Ya, Sulaiman Ibnu Musa muridnya, Sulaiman Ibnu Musa muridnya Tawus berkata, qala laqitu Tawusan, saya berjumpa Tawus. Qultu, maka saya mengatakan kepadanya, haddatsani fulanun kaita wa kaita. Si fulan menyampaikan, disebutkan namanya oleh beliau, menyampaikan kepada saya hadis ini dan hadis itu. Qal, kata Tawus, nah ini dia yang berhubungan dengan bab kita, in kana sahibuka maliyan fakhudh anhu. Jika gurumu itu atau yang menyampaikan kepadamu itu adalah seorang yang maliyan, maliyan yaitu siqatun, siqatan dhabitan mutqinan, siqah agamanya baik, penghafalan-hafalan terhadap hadis juga luar biasa, ya sangat kuat, maka ambillah darinya. Jadi Tawus mengajarkan muridnya bagaimana kriterianya seorang guru hadis sebagai guru itu maliyan, itu fiqah adlun dhabit, adlun dhabit, agamanya yang baik dan hafalannya yang baik. Jika memang seperti itu kriterianya, maka lanjutkan, terima, ambil hadis darinya, kata Tawus kepada muridnya Sulaiman Ibnu Musa. Jadi riwayat yang ke-27 adalah asar dari Tawus Ibnu Kaisan rahimahullahu taala. Riwayat berikutnya, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abdullah Ibnu Abdurrahman Ad-Darimi. Ini beliau sangat, Abdurrahman, Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, nanti akan banyak riwayatnya di dalam Sahih Muslim, ya. Qala akhbarana Marwan yani bin Muhammad Ad-Dimashqi. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى yang tadi ya, itu muridnya Tawus, an Sulaiman bin Musa qala qultu li Tawus inna fulanan haddathani bi kadha wa kadha qala in kana sahibuka maliyan fakhudh an. Ini sama dengan sanad atau dengan riwayat yang sebelumnya, cuma dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, dengan riwayat atau sanad yang lain. Riwayat setelahnya 29, Imam Muslim mengatakan haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami. Ini juga nanti banyak riwayatnya dalam Sahih Muslim. Qala haddatsana al-Asma'i an ibni Abi Zinad an abihi qala adraktu bil madinati mi'atan, ya, adraktu bil madinati mi'atan kulluhum atau kulluhum ma'munun ma yu'khadu anhum alhadith yuqalu laysa min ahlihi, ya, laysa min ahlihi, dari ayahnya, dari Abu Zinad, dari Abu Zinad, ya. Ini yang ini adalah athar Abu Zinad, kalau tidak salah Muslim Ibn Tadrus, namanya Muslim Ibn Tadrus. Allahu alam, saya tidak terlalu ingat sekarang ini. Abu Zinad adalah Muslim Ibn Tadrus rahimahullahu ta'ala. Ia mengatakan, Taqtu bil Madinah, saya berjumpa di Madinah guru-guru yang banyak, yaitu 100. Bayangkan dia jumpai orang-orang yang mereka sudah mengajarkan ilmu. Kulluhum ma'munun, mereka adalah orang-orang yang ma'mun, orang-orang yang terpercaya dari sisi agamanya, orang yang terpercaya dari sisi agamanya. Akan tetapi ma yu'khad anhum atau ma yu'khadu anhumul hadis, akan tetapi dari mereka akan tetapi tidak diriwayatkan dari mereka hadis. Sementara mereka adalah orang-orang yang terpercaya agamanya, tetapi kata Abu Zinad, mereka bukanlah orang yang layak diambil hadis dari mereka, tidak layak diangkat sebagai seorang guru dalam meriwayatkan hadis. ya yuqalu laisa min ahlihi. Ya. Ungkapan yang disampaikan tentang mereka yaitu bahwa mereka bukan ahli hadis. Bukan ahli hadis atau orang yang tidak berhak untuk mengambil hadis dari mereka walaupun agamanya baik. Walaupun agamanya baik. Ini luar biasa dan bukan satu dua orang. Di Madinah itu kata Abu Zinad 100 orang yang saya jumpai kriterianya tadi agamanya luar biasa. Mungkin ketika mereka memberikan kajian-kajian umum luar biasa tetapi mereka tidak berhak dijadikan sebagai guru dalam menerima hadis. Ini menunjukkan bahwa hadis ini spesial orangnya. Tidak semua orang yang bisa berbicara atau yang taat beragama, yang saleh dan bertakwa, dan bahkan bisa menyampaikan kajian-kajian berhak dijadikan sebagai guru untuk menerima hadis darinya. Dan ini termasuk ghibah yang dibolehkan. Itu jarhur quwat. Mereka yang 100 itu semuanya dijarah. Ya. Ya, bukan dicontek tapi di garis silang tidak berhak dijadikan sebagai guru dalam mendapat atau menerima hadis. Bukan guru hadis. Riwayat tidak boleh diterima dari mereka walaupun mereka orang-orang yang baik agamanya. Jadi ini tidak termasuk ghibah. Ini adalah perkara yang penting dalam agama. Jadi laisa min ahlihi ini sebenarnya jarh bahwa mereka ini satu persatu bukanlah ahli yang berhak dijadikan sebagai guru hadis yang diriwayatkan hadis dari mereka. Nah, ini perkataan Abu Zinad rahimahullahu taala. Riwayat berikutnya ayat riwayat yang ke-30. Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad bin Abi Umar al-Makki. Mungkin saya jadi teringat riwayat yang tadi ya. Ya, bahwa Abu Zinad berjumpa dengan orang yang makmun dalam agamanya. Itu kita merasa aman ketika belajar agama darinya atau belajar mendapatkan kajian-kajian daripada mereka. Orang-orang yang taat beragama, ya, bertakwa, saleh, tetapi mereka bukan ahli hadis. Maksud bukan ahli hadis bukan tidak layak untuk dijadikan guru. Dengan mengatakan hadatsani fulan an fulan an fulan walaupun mereka seorang yang baik agamanya. Nah, sekarang orang-orang yang justru sebaliknya. Orang-orang yang nampaknya luas ilmunya tetapi agamanya tidak bisa terpercaya. Ya. Orang yang luas ilmunya mungkin berbicara tentang agama luar biasa. Ya. Retorikanya yang luar biasa, indah, tutur katanya, cara berbicaranya, dan perkataan-perkataan ketika menyampaikan dalil. Tetapi kita tidak melihat agama di dalamnya, tidak merasa aman ketika melihat cara beragamanya. Cara beragamanya. Nah, ini juga tidak benar ya. Bagaimana mempercayakan agama kita kepada orang yang tidak beragama? Ibadahnya tidak nampak, ketakwaannya juga tidak terlihat, takutnya kepada Allah juga ketakutan atau takwa kepada Allah juga tidak menunjukkan bahwa ilmunya berpengaruh kepadanya. Kebalikan dari yang tadi, mereka orang-orang yang makmun dalam agamanya. Ketika bersama mereka kita mungkin sangat bersemangat beribadah, tetapi mereka bukan ahli hadis yang berhak diambil hadis dari mereka. Kalau sekarang kalau seperti itu sudah menjadi ulama besar ya, sudah besar, bahkan mungkin sudah menjadi wali, sudah menjadi orang yang mungkin segala-galanya. Tetapi di zaman itu meskipun agamanya baik, merasa nyaman dengan agamanya, tetapi dia bukan ahli hadis yang berhak dijadikan guru dalam periwayatan hadis. Masuk kita ke riwayat yang tadi yang ke-30. Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad bin Abi Umar al-Makki qala hadatsana Sufyan qala ha'un wa hadatsani Abu Bakar bin Qallad الباهلي لفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. Ini perkataan Sa'ad ibn Ibrahim. Sa'ad ibn Ibrahim dari generasi tabi'in. Ya, dia mengatakan tidaklah berhak menyampaikan hadis dari Nabi SAW kecuali seorang yang thiqah. Yang thiqah tadi adalah al-adlut. Al-adlut tamud dhabti. Seorang yang adil agamanya, itu yang ma'mun tadi agamanya. Nah, kemudian kekuatan hafalannya, penguasanya terhadap hadis luar biasa. Itulah yang hak menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tersisa di bawah bab ini beberapa riwayat ke depannya. Ada beberapa riwayat lagi. Kita sambung insyaallah pada perjumpaan yang akan datang. Insyaallah kita jumpa pada hari Senin akan datang, lanjutkan membaca riwayat-riwayat di bawah bab bahwa sanad ini adalah agama dan riwayat tidak boleh diterima kecuali dari thiqat, dan bolehnya menyebutkan kekurangan-kekurangan perawi, aib-aib yang ada padanya, bahkan hukumnya wajib untuk menjaga agama, dan dia bukan ghibah, bukan ghibah. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang, dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Silakan. Kepada pemirsa Zoom yang ingin bertanya kepada Ustadz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz. Saya kan mahasiswa di UIN, ya, Ustaz. Kebetulan nih di luar materi, Ustaz. Kebetulan di UIN tuh ada mata kuliah yang namanya ilmu mantik, Ustaz. Dan ya, juga kemarin di ujian, kan anak semester 4 ya, Tad. Di ujian akhir kemarin ada nilai ilmu mantik tuh yang bisa dibilang ya rendah gitu, Tad. Harus dianjurkan untuk mengulang gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukum untuk mempelajari ilmu mantik itu, Tad? Dan juga bagaimana saran Ustadz, apakah boleh mengulang atau gimana, Ustaz? Soalnya ilmu mantik kan agak dilarang di agama kita itu, Ustaz. Sekian, terima kasih, Ustaz. Ya, Muhammad Yuda ya? Iya, Ustaz. Ya, apa jurusannya apa? Pendidikan agama Islam, Ustaz. Pendidikan agama Islam. Ilmu mantik, ya, identiknya dengan filsafat, ya. Identiknya dengan mustalah-mustalah atau istilah-istilah filsafat. Saya rasa ketika pembicaranya tentang ilmu pendidikan, ya, dan yang dan tidak ada kaitannya dengan masalah ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa taala, dan terutama tentang Allah Subhanahu wa taala, maka saya rasa tidak ada masalah untuk menguasainya, ya, untuk mempelajarinya. Ya, untuk mempelajari, kita juga di masa saya, karena memang ilmu mantik ini sangat sangat berpengaruh kepada ilmu akidah, sehingga memunculkan penyimpangan-penyimpangan dalam ilmu akidah dan mustalahat mantiqiyah. Dalam ilmu akidah sangat berpengaruh kepada penyimpangan-penyimpangan dalam masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Munculnya penyimpangan dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah ini sangat besar pengaruhnya dari ilmu mantik. Jadi di zaman saya kita tidak terlalu banyak belajar, walaupun sebelumnya ada pelajaran itu dan kita memang berharap ada pelajaran itu untuk memahami mustalah-mustalah mereka. Karena di antara yang ulama-ulama dahulu yang sangat besar bantahannya terhadap mustalah atau kepada ulama-ulama mantik ini adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Bahkan beliau punya kitab namanya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin. Bantahan terhadap orang-orang yang menuhankan ilmu mantik. Ini dalam masalah apa? Dalam masalah ketika digunakan ilmu mantik itu untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengimani Allah kita cukup dengan wahyu dari Allah. Nah, tidak perlu kita memakai kaidah-kaidah mantiqiyah. Tapi ketika digunakan untuk ilmu-ilmu yang lain, saya rasa juga tidak ada salahnya. Dan sekarang saya dapat berita yang baru di jurusan akidah, agar nanti mahasiswa akidah ini menguasai mustalah-mustalah mereka, sekarang ini ada prodi atau ada bidang pelajaran, ya, mata pelajaran yang khusus tentang ilmu mantik. Jadi ini dalam masalah akidah yang di sana banyak penyimpangan-penyimpangan disebabkan oleh ilmu mantik. Jadi juga dipelajari karena memang harus dipahami. Karena untuk membantah kita harus paham. Ibnu Taimiyah sangat memahami ilmu mantik sehingga bahkan dia juga membantah orang-orang yang belajar, yang memiliki menguasai ilmu mantik itu sendiri ketika memahami mustalah itu sendiri, istilah itu sendiri. Jadi kesimpulannya, kalau memang nilainya rendah dan berpengaruh kepada nanti prestasi dan ada terbuka kesempatan untuk mengulang, saya rasa juga tidak salah untuk mengulangi. Ya, tidak salah untuk mengulangi, tetapi berhati-hati. Ya, apalagi yang saya lihat di sini kan pelajarannya pendidikan agama Islam, bukan usuluddin, ya. Bukan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ketika dia digunakan untuk ilmu-ilmu yang lain yang tidak ada hubungan sedikit pun pada keimanan, terasa tidak terlalu besar pengaruhnya untuk merusak akidah. Tetapi tetap berhati-hati bila mana sesuatu nanti akan ada menyimpang ke sana, ya. Tanyakan kepada yang lebih mengerti. Tetapi bila mana tidak mempengaruhi prestasi dan tidak ada dampak-dampak baik buruknya, maka tidak mengapa tidak mengulangi. Jadi intinya lihat, ya, boleh mengulangi dengan ketentuan yang tadi dan boleh tidak mengulangi, kembali kepada antum sendiri. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari pemirsa YouTube Ustaz. Ustaz, apakah di dalam sholat saya kadang saya mengulang surat pendek, bahkan mengganti ke surat pendek yang lain karena ada gangguan dalam sholat? Bagaimana sholat saya Ustaz, apakah sah? Ya, bila mana dalam sholat membaca salah satu dari surat yang pendek, kemudian karena ada gangguan sulit untuk melanjutkan bacaan surat yang pertama tadi, kemudian pindah ke surat yang lebih mudah, tetapi dengan dipisahkan dengan membaca Bismillah yang terpisah untuk menyebutkan bahwa sambungan yang kita baca itu bukan surat yang baru yang kita baca bukan lanjutan dari surat yang pertama. Jadi ada bacaan atau ada bismillah sebagai tanda berpisahnya atau berbedanya ayat yang tadi kita berhenti ke ayat yang akan kita mulai atau surat yang kita mulai yang baru. Ini tidak mengapa. Ya. Wallahu a'lam. Satu lagi pertanyaan Ustaz dari pemirsa Zoom. Ustaz, apa dasarnya ketika dalam menerima periwayatan hadis para ulama hadis begitu ketat, akan tetapi ketika menerima periwayatan sirah para ulama cenderung tashil atau bermudah-mudah? Kenapa tidak disamakan saja persyaratannya Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Pada dasarnya semua periwayatan ini mereka mengambil kaedah-kaedah ilmu hadis. Kaedah-kaedah ilmu hadis. Makanya di antara penulis sirah itu ada yang dilemahkan. Ya. Di antara penulis sirah ada yang mereka lemahkan. Ya, ketika meriwayatkan sirah mereka melemahkannya. Dan salah satu dari periwayat sirah itu yang mereka lemahkan. Jadi kaedah dari ilmu hadis mereka tetap digunakan. Cuma keketatannya yang berbeda karena apalagi dalam masalah akidah ini akan melahirkan sebuah keyakinan, membuat sebuah ideologi pemasangan akidah, begitu juga dalam beribadah mengkhawatirkan akan munculnya hal-hal yang baru atau amalan-amalan yang baru. Ya, amalan-amalan yang baru. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, ulama-ulama sirah dengan ulama-ulama hadis berbeda. Sama halnya dengan ulama-ulama fikih dengan ulama-ulama hadis berbeda. Jadi, yang berkenaan dengan ilmu dengan hadis, maka mereka ketika membawakan hadis, ya, mereka sangat ketat. Dan yang orang-orang yang berkecimpung di ilmu fikih, jadi mereka tidak terlalu menguasai persyaratan-persyaratan yang sangat kuat dalam ilmu hadis. Jadi terkadang ulama fikih membawakan hadis-hadis yang lemah. Ya. Jadi ulamanya yang berbeda. Ketika ulama yang berbicara tentang fikih itu ulama hadis, maka mereka akan menggunakan persyaratan ilmu hadis. Ketika ulama akidah, yaitu dari ulama-ulama yang berkecimpung di hadis, maka mereka berupaya untuk menggunakan kaedah-kaedah ilmu hadis. Jadi imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad, tampak perbedaan ini dalam mereka. Imam Abu Hanifah tidak terlalu terkenal atau tidak terlalu dikenal dalam ilmu hadis. Nah, sehingga dia bahkan banyak perbincangan para ulama tentang kekuatan hafalannya atau masalah dalam ilmu hadis. Sementara Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, ini orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu hadis. Orang-orang yang merupakan perawi-perawi hadis yang memiliki persyaratan-persyaratan tadi. Ya, terutama Imam Ahmad rahimahullahu taala dan Imam Malik, bahkan Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, "Lihatkan atau sampaikan kepadaku tentang hadis yang kamu ketahui." Yang menunjukkan bahwa dia mengakui keilmuan Imam Ahmad dalam ilmu hadis. Dan bahkan Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik dalam ilmu hadis. Jadi intinya mereka yang bertiga ini luar biasa. Ya, berbeda halnya dengan Imam Abu Hanifah, yang bukan berarti dia tidak mementingkan ilmu hadis, tapi juga sama. Bahkan perkataan apabila ada hadis yang sahih, maka itulah mazhab itu, menurut penjelasan para ulama, itu perkataan mereka semua. Dinukilkan dari mereka semua apabila ada hadis yang sahih. Dan ini menurut kriteria ilmu hadis. Ya. maka itulah mazhabku. Idza sahha al-hadits fa huwa mazhabi. Diriwayatkan dari mereka semuanya. Jadi bahwa mereka memang berupaya untuk mendapatkan hadis yang sahih. Jadi ini penyebabnya. Karena berbeda-bedanya kompetensi para ulama-ulama tadi, yang satu pakar, yang satu berkecimpung di ilmu sirah, dan mereka tidak terlalu menguasai persyaratan ilmu hadis, yang satu dalam fikih dan seterusnya. Jadi itu penyebabnya. Andai kata yang yang belajar atau yang membahas ilmu fikih ini orang seorang ilmu hadis, ulama hadis, maka mereka akan menggunakan kriteria ilmu hadis, ya, menggunakan persyaratan ilmu hadis. Kemudian yang ketiga, bahwa sirah itu kan cerita. Sirah itu cerita yang bisa jadi tidak se-urgen ketika berbicara tentang hukum, ya, tentang hukum. Ya, jadi mereka tidak terlalu ketat. Inilah di antara penyebabnya. Meskipun juga sekarang para ulama-ulama hadis sudah mulai, ya, sudah mulai untuk memilih mana sirah yang sahih. Makanya ada tentang kisah-kisah para nabi yang diriwayatkan, ada sahihu qisasil anbiya. Dan bahkan riwayat-riwayat sirah itu pun sudah mulai diteliti. Sudah mulai dimasukkan ke kaidah ilmu hadis, sehingga nanti akan dikoreksi. Yang riwayatnya lemah, dilemahkan ulama. Seperti banyak cerita-cerita sirah yang begitu tersebar, ya. Dalam misalnya ketika Nabi hijrah dan bersembunyi di Gua Thur, nanti banyak riwayat yang lemah, yang atau cerita-cerita sirah yang tidak ada dasarnya. Ini diperiksa kembali oleh para ulama, bertelurnya burung merpati di pintu mulut Gua Thur, atau bersarangnya laba-laba di sana. Ini semuanya riwayat-riwayat yang sudah diteliti dan ternyata tidak ada kekuatan dalam riwayat tersebut, dan bahkan ada yang mengatakan tidak ada asalnya. Jadi sudah mulai dibawakan ilmu sirah tadi ke kaidah-kaidah ilmu hadis. Walaupun dahulu ketika penulisnya tidak terlalu menggunakan kaidah-kaidah ilmu hadis ini sebagai anugerah untuk kita, munculnya ulama-ulama hadis yang mengoreksi ilmu sirah, mengoreksi fikih. Makanya kitab-kitab fikih sekarang ditakhrid. Kitab-kitab fikih ditakhrid oleh para ulama hadis. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala banyak mentakhrid, mengeluarkan, memeriksa hadis-hadis yang ada dalam kitab fikih dari berbagai mazhab. Ya, dia beliau mazhabnya Hanafi, tetapi beliau memiliki kitab hadis yang ditakhrid dari kitab fikih. Irwa'ul Ghalil. Ya. 9 jilidnya, Irwa'ul Ghalil. Ini sebenarnya takhrid dari hadis-hadis yang ada, penelitian tentang hadis yang ada di kitab fikih Hambali. Ya. Fi takhriji ahadithi manaris sabil. Irwa'ul Ghalil fi takhriji ahadithi manaris sabil. Kitab manaris sabil. Ya, wallahu a'lam, ini kitab fikih Hambali. Dan beliau juga mentakhrid kitab kitab fikih karangan Syekh Said Sabiq. Ya, Said Sabiq. Di Mesir, ya. Kitab Fiqhus Sunnah, ini kitab fikih, dan beliau sangat suka dengan isi kitab, pemaparan kitab fikih ini, maka beliau menyempurnakannya dengan mentakhrid hadis-hadisnya yang sesuai dengan kriteria ilmu hadis. Maka muncullah kitab Tamamul Minnah, ya, ditakhriji ahadits Fiqhus Sunnah. Allah subhanahu, ini luar biasa. Jadi memang ini salah satu dari anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga ketika kita baca sirah, kita sudah mulai memeriksa dan tidak sembarangan menerima. Ya, tidak sembarangan lagi menerima riwayat-riwayat sirah. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, satu pertanyaan dari pemirsa Zoom, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mana baiknya fokus menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz atau lanjut ke jenjang berikutnya atau kuliah, Ustaz? Syukur. Bagaimana? Mana baiknya, Ustaz, fokus menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz atau lanjut ke jenjang berikutnya, atau maksudnya ini kuliah dia, Ustaz? Syukur. Ya. Bila mana bertentangan, ya, ketika bila mana digabungkan, saya maksud, ketika digabungkan maka salah satu jadi korban, maka utamakan Al-Quran. Ya, utamakan Al-Quran. Misalnya ketika dilanjutkan kuliah, maka hafalan Qurannya akan berantakan, utamakan Al-Quran. Ya, ini tidak akan ada yang bisa menandinginya. Hafal Al-Quran dan memahaminya tidak akan tertandingi. Ya, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ya, ahli Al-Quran adalah ahlullah. Dan yang istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi saya rasa tidak juga akan bertentangan ya. Ya, tidak juga akan bertentangan bila mana kita pandai menyesuaikan, mengatur waktu. Banyak orang-orang yang hafal Al-Quran dengan kesibukan yang luar biasa. Saya kenal, bukan kenal ya, saya tahu, mendengar. Ada orang yang bekerja sudah menjadi pegawai. Dia hafal Al-Quran pada usia 55 tahun. Pada usia 55 tahun, semenjak selesai kuliah, dia sudah diangkat sebagai seorang pegawai. Dan munculnya semangat hafal Al-Quran setelah jadi pegawai. Maka dia berupaya untuk terus melanjutkan hafal Al-Quran sampai selesai menghafal Al-Quran pada usia 55 tahun. Jadi tidak bertentangan sebenarnya. Ya. Bila mana memang kita sudah merasa untuk mulai melanjutkan ke tingkat berikutnya setelah tamat pondok pesantren atau tamat sekolah menengah, maka lanjutkan dan jangan sampai dan upayakan untuk menggabungkan. Sambil kuliah kita tetap lanjutkan menghafal Al-Quran, menjaga hafalan Al-Quran. Ya, apalagi kalau memang tersisa sedikit, lanjutkan hafalan Al-Quran dalam keadaan kuliah, ketika kuliah. Sebenarnya tidak akan bertentangan. Ya, karena menghafal ini kita tidak butuh waktu yang kita khususkan. Ya, kita bisa menghafal kapanpun juga. Di saat malam kita bisa menghafal, ketika pagi bangun pagi, saat subuh sebelum salat, sebelum setiap salat fardu 5 waktu kita bisa menghafal dan bisa mengulangi hafalan kita. Jadi tidak bertentangan. Andai kata tetap bertentangan, dan karena kita merasa kalau kita lanjutkan pendidikan akan mengorbankan hafalan Al-Quran, maka dahulukan hafalan Al-Quran. Wabillahi taufiq. Baik, bila mana tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di situ. Berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.